Apa alasan utama yang biasanya menunda orang dari melakukan sesuatu yang penting? Apa? Malas. Malas itu hanya istilah umum dari satu sikap yang menjauhkan orang dari sebuah tindakan. Malas itu sebetulnya istilah umum. Malas itu akibat. Akibat dari tidak percaya diri. Malas itu akibat dari gak yakin hasilnya akan baik. Malas itu akibat dari gak ada gunanya dicoba. Aku sudah pernah. Mana bisa? Satu lagi ya, garis tangan krusial. Letak pintu. Menghadap ke kuburan. Gitu. Nah, rumahnya ini ukuran rumahnya 1 kali 200 meter. Jadi jalannya miring terus jabar. Jembatan ITC, Pak. Iya. Rumah disalahkan itu. Jadi kalau gitu malas itu kenapa sulit diselesaikan? Karena orang tidak tahu apa yang menyebabkannya malas. Malas itu sendiri tidak bisa diselesaikan. Ya, mengantuk bisa nggak menjadi sebab malas? Bisa. Mengantuk bisa. Ya kalau gitu jangan sampai ngantuk. Tidur cukup. Semua orang berhasil. Meskipun tidurnya kurang, mereka tampil prima. Semua orang berhasil. Perhatikan, tidurnya kurang, tapi tampil prima. Semua orang berhasil. Semua orang yang gagal, yang hidupnya lemah, tidurnya kebanyakan. Bangun dan masih ngantuk. Dan masih ngantuk. Berarti di dalam bahasan ini kita buka pengertian bahwa malas itu tidak bisa diselesaikan kalau tidak mengerti apa yang menyebabkan malas. Kenapa semua orang mengeluh soal malas nggak bisa dihilangkan? Karena tidak tahu yang menyebabkannya malas. Oke, minum pil koplo bisa malas? Enggak malas lagi, koplo. Iya. Jadi kalau begitu, dipetani yuk kata orang Jawa, diteliti, dipisah-pisahkan. Apa sih yang menyebabkan saya tidak bertenaga? Malas itu kan tidak bertenaga. Menunda pelaksanaan. Memilih sesuatu yang lebih nyaman. Gitu kan? Menghindari berkeringat. Gitu. Menghindari pertemuan dengan orang lain, menghindari konflik itu malas. Nah, berarti orang-orang yang tahu sebab dia malas, tidak malas. Karena sebabnya yang diselesaikan. Bukan menyelesaikan sebabnya. Nah, hidup ini kan bukan mematikan api terus, Pak. Kalau orang kebakaran bisa dimatikan. Tetapi kalau sepanjang hidup hanya mematikan api, letih. Jadi kalau begitu, karena hidup ini panjang dan akan selalu ada malas, kenali hal-hal yang menjadikan kita malas. Selesaikan itu.